Kau bela aku mencintaimu, yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku seperti harapan. Kuntum kesedihan, kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia, sejenak milikimu. Baiknya kau beriku seperti harapan.